Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik bisa jalan. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik sekali lagi. Kali namaku Bento, Bento, Bento. Asik. Asik.